السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur sama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya dapat kita sambung kuliah bulanan sekitar Kuantan ini. Malam ini di surau ini, mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita di masa yang akan datang. Dapat lagi kita meneruskan kerja-kerja amal soleh yang seperti ini. Bagi yang bawa kitab, kita sambung muka surat berapa tu? Ya? Ingat tak muka surat? Kat mana kita nak sambung? Muka 5. Ha, baris ke berapa? Tengok, ha? Sidik. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, adapun yang wajib baginya bagi para rasul dan para nabi, 3 sifat, dan yang mustahil atas para rasul dan para nabi pula 3 sifat juga, iaitu lawan sifat yang wajib itu. Inilah bilangannya 3. Pertamanya sidik. Artinya benar, arti sidik tu benar. Lawannya sidik dusta. Wajib benarnya, mustahil dustanya. Wajib atas kita sekalian yang mukallaf, kita beriman bahawasanya semua nabi dan semua rasul bersifat dengan sidik. Bukan Nabi Muhammad seorang saja. Nah, kalau kita kata nabi kita seorang saja sidik, jadi kafir. Tanam jerat kalau mampu. Sebab benar adalah sifat semua rasul, semua nabi. Faham lagi? Bahasa ada orang duk kata nabi kita je benar. Bermakna nabi lain bohong. Tak. Nabi kita ni benar, nabi lain pun benar. Nabi Isa AS benar sidik. Nabi Musa yang diagungkan oleh orang Yahudi benar juga, kerana mereka adalah utusan Allah. Yang dusta, yang dilantik oleh manusia tu dusta. Allah yang lantik, takkan dusta. Kenapa orang-orang Yahudi jadi kafir walaupun mereka beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Harun? Kerana mereka mendustakan sebahagian nabi yang lain. Jadi kapi, maka kalau kita umat Muhammad, kita mendustakan nabi yang lain daripada nabi kita, jadi kapi tak? Sebab kita wajib beriman dengan sekalian rasul, bukan seorang nabi. Wajib beriman sekalian rasul. Jadi bila kita beriman, kita percaya sifat nabi-nabi, sifat rasul ni, yang pertamanya patut kita tahu benar sidik. Sidik tu bahasa Arab, bahasa Melayu benar. Lawaknya al-kazbu, bohong, dusta, pelawak. Neh. Sidik lawan, lawan dusta. Ha, bukan hak main bergamar sidik lawan bergamar, hak tu lain tu. Satu berlawan dengan gestar tu dalam agama. Sidik maknanya sifat benar. Kenapa benar? Kerana Allah yang lantik. Wajib benar. Bukan boleh jadi benar, boleh jadi tidak benar. Hak tu sifat manusia biasa macam kita. Adapun Nabi Rasul wajib benar. Mesti benar. Tak boleh tak benar. Ada beza tak? Kita benarlah juga. Tapi hari ni, esok, mungkin tak benar. Nabi kemarin, hari ni, dulu, kini, selamanya, benar semua. Nah, pasal apa? Pasal dia dilantik oleh Allah. Dia pemimpin umat. Bukan pemimpin negeri. Nak rot cetak tu. Pemimpin negeri, pemimpin negara. Sekarang ni tengah pilihan raya ni. Tengah duk pilih ni. Nak lantik presiden Amerika Arab. Duk berlawan. Haa, lebong belaka tu. Neh, hak mana menang pun lebong belaka. Neh, pasal apa? Manusia yang lantik. Manusia yang macam kat kita kau. Neh, kenapa nak cakap menawak pemimpin? Pasal kita cakap menawak. Kita tukar latih dia kan. Orang cakap menawak, cakap lebong, latih pelepok bong juga kan. Ini gitu. Allah berkata benar, maka Allah lantik orang yang benar, iaitu para nabi dan para rasul. Itu beza. Nah, tapi yang peliknya, walaupun kita kata nabi ini benar, manusia itu dusta, orang sanggup tolak nabi ikut manusia. Betul tak? Kalau nabi kata kena buat gini, manusia kata tak boleh buat, tak relevan, ikut manusia. Ini yang berlaku sekarang. Nah, sama ada dari segi akhlak, adab, ekonomi, politik, perkahwinan, ibadah, kehidupan kita. Nah, contoh yang terbaik hak nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya kana lakum, adalah bagi kamu itu pada diri nabi, pada diri Rasulullah, contoh yang terbaik supaya kamu ikut. Bukan supaya kamu agungkan dan banggakan saja. Supaya kamu ikut. Semua kalau kita tanya Puan Haji, Puan Lepas, Ustaz, Tok Bila, Tok Imam. Tok Imam nombor satu, Tok Imam Rezak. Nampak? Nabi bersifat dengan benar. Semua kata gitu. Kalau kita kata orang lain, nabi sifat tak benar lah. Oi, tak boleh kata gitu. Tak baik. Jadi kapir. Ha, Tok Imam kata. Nak? Datuk Imam guana dah ikut orang yang berkata dusta. Orang yang cakap bohong. Guana Tok Imam sokong orang yang jahil. Tak sokong ulama. Guana Tok Imam dah ikut orang zalim. Padahal Nabi mengharamkan kezaliman. Tok Imam bahan pay kuda. Tu tak? Gitu eh. Mudah eh. Tak ada. Jauh. Ni bukan cerita politik. Ni kuliah. Ha? Dan nabi benar, habis kapung, habis surau, habis masjid, mengaji kitab ni. Nak, bak sifat nabi, sidik, amanah, tabligh, patanah, ha, bab kembur helio tu ustaz. Tu imam apa meneleh helio, sidik, amanah, tabligh, patanah. Dak, ikut kejak nabi. Manusia kata mencuri RM50. Jail 3 minggu. Nabi kata mencuri potong tangan. Tu imam nak ikut hak ni. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, Mufti, Timala, Mufti, Qadi, Qadok. Nak? Orang ikut hak mana? Ikut peraturan yang dicipta oleh manusia. Jadi sesat dulu, kini dan selamanya. Ada. Ambo Tok Imam, Tok Imam sesat. Ha? Tak kira ustaz. Ulama' besar. Kalau kata hukuman mencuri tak boleh buat potong tangan, ulama' tu Tuhan bubuh dalam api neraka celor jadi gorisan. Sungguh. Tu lah. Baca Quran lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ula'ika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak menjalankan hukuman menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah kata guana dalam kes mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydiyahuma. Al-ayah pencuri laki-laki, pencuri perempuan. Yang cukup syarat dan cukup nisab. Hendaklah kamu, kamu tu makna pemerintah yang kuberikan kuasa memerintah di atas muka bumi, menghukumkan potong tangan keduanya. Ini yang diturunkan oleh Allah tiba-tiba lain daripada itu. Faulaika humuz zalimun. Mereka inilah golongan-golongan pemerintah yang zalim. Bukan mesti terganu, bukan mesti faham. Seluruh dunia, Amerika, Rusia, Spanyol, Itali, Jepun, nampak? Eskimo, Hadari, wajib memotong tangan pencuri dalam kes enakmen jenayah pencuri jika cukup syaratnya. Bukan kena ke atas orang Malaysia saja. Mana-mana pemerintah seluruh dunia ni, sejak pada zaman Tan Sri Fir'aun, siapa kepada kiamat lagi, enggan menjatuhkan hukuman potong tangan dengan alasan hukuman manusia lebih baik, maka itulah golongan yang zalim. Siapa kata zalim? Al-Quran kata zalim. Tak percaya, bakar api Quran. Jangan baca ustaz hari ini. Bakar lah Quran. Ayat Quran kan? Bukan kita ambil dalam komik Raja Rimba. Faham? Ayat Quran. Dah zalim ni jadi guana zalim ni. Zalim ni haram kita solong, haram kita sokong, sekalipun pak kita, mak kita yang lahirkan kita. Barang siapa yang menyebelahi ibu bapaknya sendiri atas perkara dosa, maka dia juga akan dibakar bersama ibu bapaknya di dalam api neraka. Haram kita menyebelahi ibu bapak kita dalam perkara yang salah. Pemerintah seluruh dunia yang enggan menghukum dengan Al-Quran, bukan ibu bapak kita. Nah, dah kali ibu bapa kita, kita masuk belah mereka, menyebelahi mereka benda yang haram, kita berdosa juga. Apatah lagi yang bukan ibu bapa kita, kita nak cari nahas sama, tak salah. Allah kata dalam walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Kalau tu imam tu guru tajwid, dia nak cara hukum, dia cara berapa harakat. Aba'u, dah kena. Tiga harakat kurang. Dia cari satu saja. Hukum yang terkandung dalam ayat dah cari. Mana Tuhan kata haram kamu menyebelahi orang yang melakukan perkara yang menyebabkan Allah marah, Nabi marah, ataupun melawan perintah Allah, perintah Rasul. Walau kanu aba'ahum. Sekalipun mereka itu ayah-ayah kamu. Tak boleh hakam. Dan kalau kita hakam juga. Wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumun nar. Kalau mu terus menyokong orang yang tidak mahu menghukumkan dengan peraturan dalam Al-Quran, maka kamu pasti masuk dalam api neraka. Tak ada tafsir itu. Terjemah saja. Tafsir parok sangat. Terjemah reti bahasa dah kat sini tak? Tidak. Wala tarkanu ilal lazina zalamu. Jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang yang zalim. Tamilu ni mana hati rasa betul puak ni. Tangan tak bergerak, tak buat benda-benda lagi, kaki tak melangkah lagi, peluh tak keluar lagi, belanja tak keluar lagi, hanya hati je rasa betul puak-puak ni, puak-puak zalim ni. Tu panggil tamilul qalbu. Hati cenderung masuk belah dia. Fatamassakumun nar. Apa ni kalau orang ngaji ilmu Arab, menjadi jatuh pada tempat balas. Mana pejazak. Balasannya dah musokong, mucenderung hati. Apa ni? Fatamassakumun nar. Maka balasannya kamu akan dibakar di dalam api neraka. Tu kita yang tukang sokong. Hak hati berasa betul orang yang melakukan kezaliman. Hati rasa tak salah pun orang yang tak menjalankan Al-Quran di dalam negara. Hati berasa tak salah, kita masuk neraka dah. Dan golongan yang melakukan kezaliman, hak tu lain pula ayat. Inna a'tadna lizalimina nara ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi pemerintah golongan-golongan orang-orang besar di seluruh dunia yang tak mau menjalankan hukum Al-Quran dan hadis, api neraka. Tuhan siap dah. Projek ni lama siap. Dah payah nak tenda semula, dah payah. Siap dah api neraka. Masuk neraka lagi pemimpin yang zalim. Boleh lari. api depan tembok ke belakang. Da'eh. Aha tabihim sura dikuha. Api di depan, belakang, atas, bawah, kiri dan kanan. Duduk dalam tong tu. Jadi wahulu. Ha? Bukan kisuh kita. Hapas sifat sidik, sidik, sidik, sidik main. Hapas saja. Tak? Ha, tiba-tiba masih lagi melakukan kemungkaran. Balik ngaji wak benda muka. Tak reti benda zoling, benda keadilan. Tak? Wak benda ngaji sifat 20. Pernah muluk doa apa sifat 20. Tak? Untuk amalan. Amalan sifat sidik ni, kita belajar dah malam ni. Nabi Rasul dilantik oleh Allah, bukan dilantik oleh manusia. Benar pada segala perkara. Bila Nabi kata benar, benarlah kita wajib percaya. Tak usah kita pertikai. Lain daripada Nabi, lain daripada Rasul, banyak lebong, banyak menawak. Ada kalanya benar, kalau berfakat dengan Rasul. Kalau tak berfakat dengan Rasul, maka jadi pelawak, jadi dusta. Jadi sekarang kita keluar daripada surah mana ni. Tak, kita ingat. Apa jua perkataan manusia yang lain daripada hak Nabi kata, kita tak akan ikut lagi. Betul tak? Baru mari dengar orang ni. Ni mari awak lawa saja. Nak? Awak lawa saja. Oh, tujuan? Nak hadir program saja. Aman, aman tak? Nak? Gitulah. Nabi kata benda ni haram, haram selalu. Dan Nabi benar kan? Nabi sifat sidik. Nabi kata dia orang puang. Kalau umur dia sampai balik dah, dia keluar daripada rumah, rambut dia terbuka, maka rambut dia akan dibakar dalam api neraka. Kita percaya tak? Percaya. Pasal Nabi sidik. Faham? Tapi buat apa kita tak boleh percaya? Tidak percaya belaka tu kepada cerita Nabi kata orang perempuan rambut buka, kena bakar dalam api neraka. Sebab tu dia berani buka. Di sekolah, di pejabat, tepi patah, jom heboh. Ha, sokang punya bahasa, buka belaka. Mana ni golongan yang tak yakin Nabi tu benar. Nah. Keduanya tabligh, artinya menyampaikan barang yang dititahkan Allah kepada segala makhluknya daripada amarnya dan nahinya. Lawannya mungkar, ia Nabi kepada segala makhluk. Seperti yang dititahkan oleh Allah itu, haram itu ditukarinya dengan yang halal. Sifat yang kedua, dia panggil tablirun. Sifat Nabi yang kedua yang wajib kita tahu sekalian mukallaf, dia panggil tablir. Bukan jamaah tablir. Tablir. Nampak? Itu nama jamaah. Tablir ni maknanya sifat Nabi. Apa tablir? Tablir maknanya menyampaikan. Nah? Daripada ba, lam dan rin. Tiga huruf biasa. Nampak? Balagha. Balagha makna sampai. Arab ni, dia ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Nah, kalau balagha dipanggil fi'lun lazim. Fi'il yang lazim, tak boleh melampau daripada pelaku perbuatan. Maka diletak sa'du suti. Orang sini panggil dia sa'du. Eh? Atas pada tu sa'du kau. Ha, sa'du juga. Ingat sini panggil hadari. Mana dua sa'du. Jadi balagha. Balagha tu menyampaikan pula. Kalau balagha, sampai je lah. Balagha. Nah. Balagha. Pe'en madhi. Kalau mudarik. Yuballiru. Masdar dia. Tabliru. Nah. Balagha. Yuballiru. Tabliru. Masdar je lah. Kalau kita kata tak betul, tegur lah. Neh, kita tak ngaji bahasa Arab. Tak, nak tahu sini bukan mesti orang depan ni. Tak, tak pandai belaka. Neh, ada ke wak senyak? Neh, ada ke wak senyak bodoh ada ke? Neh, ini tegur lah. Neh, balagha yuballighu tabligh. Balagha menyampaikan. Tabligh tu masdar bagi menyampaikan. Tak, kita ni dah. Tak ada ilmu dah kalau bab-bab gini. Tak. Tak usah kata orang muda-muda, orang tua pun banyak dah reti ni. Tak. Tak usah kata orang muda, orang tua pun dah reti dah. Ni dipanggil ilmu tasrif. Tak. Betul tak? Ilmu tasrif. Kata tahun asal daripada lapas tablira balara. Tak tahu. Dah reti benda. Oh, reti balara. Oh, tu reti. Tak. Pagi, petang, siang, malam duk main. Nak tubik pagi balik petang. Orang mari surah kapur dia dah hari kau. Oh, dia punya something. Nak, kali cari makan ketara, Johor pergi. Johor pergi, Kuala Lumpur pergi. Makan ketara. Nak? Ha, lembu tak pergi makan rumput Kuala Lumpur. Ha, ha. Kadir kambing cari makan. Tuan ni tunggu sepuluh lebih dah alik kambing. Dah balik. Balik. Tuan warna dah alik lama. Makan rumput. Makan mana? Getih Island. Faham? Mana makan kakak rumah dah lah. Kalau bak cari makan. Pasal apa? Pasal sani lah. Kuliah ada apa semua. Nak? Ha, bukan salah cari makan. Siapa tak siapa orang. Mari kapung dia tak naik ke atas surah. Oh, something. Bisnes apa, oi? Bisnes planet. Kejual apa? Nak? Ha, tak usah kata nak pergi cari ilmu. Nak belayar kapal tinggal anak bini. Tinggal mak ayah cari ilmu agama. Orang masuk kapung. Tak hari juga. Binang weng. Bukan cerita. Kat sini kuatang ni. Popok baluk ni. Nah. Maknanya menyampaikan. Menyampaikan apa? Nabi-nabi semua telah menyampaikan segala wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada dia. Siapa kata apa? Siapa kepada kita. Tiap-tiap nabi semua telah menyampaikan. Nah, kita yakin, kita beriktikad begitu. Semua nabi telah melaksanakan tugas. Di antara tugas nabi, menyampaikan wahyu kepada umat masing-masing. Nabi Muhammad SAW, penghulu segala nabi, telah menyampaikan kepada kita. Nah, Nabi Musa telah sampaikan kepada kaumnya. Nabi Lut telah sampaikan kepada kaumnya. Semua nabi sebenarnya telah pun menyampaikan kepada kaum. Allah Ta'ala akan tanya di akhirat nanti. Hal baglagta, adakah kau telah sampaikan? Wahai nabi, wahai rasul. Di khalayak ramai Tuhan tanya. Di padang masyarakat lagi, adakah kamu telah menyampaikan? Bangun Nabi Musa AS, Tuhan tanya, ya Musa, hal balagta, wahai Musa, adakah telah kau sampaikan kepada kaum Bani Israel? Maka jawab Nabi Musa, balagtu ya Rabbi, telah aku sampaikan, wahai Tuhanku. Nah, maka tujuannya di akhirat nanti, bukan Tuhan tak tahu. Tuhan tanya supaya diterangkan di hadapan umat sendiri. Umat tidak ada lagi ada alasan untuk minta uzur, tak tahu hukum dan sebagainya. Lain ni banyak peseng, tak tahu, tak apa, tak ingat. Macam-macam alasan. Ingat ke tak apa. Nah, padahal Nabi telah sampaikan kepada kita. Dan apa yang kita tahu? Kita hanya tahu sedikit sahaja daripada yang Nabi sampaikan. Banyak yang kita tak tahu. Pasal apa? Banyak yang kita tak tahu kerana kita tak minat mana dengan hak Nabi nak sampaikan. Kalau kita kasih kepada Nabi segala perkataan Nabi, kita akan korek cari walaupun seribu batu kita nak pergi dengar juga. Itu orang yang kasih kepada Nabi. Betul tak? Nikah hari? Tak ada. Neh? Haa. Mereka? Seh? Nikah lah. Ambul. Tua nikah. Neh? Nikah lagi lah sini. Neh? Bukan ini, kau hari itu kat sini. Eh? Baik. Kasih kita ada tu. Di Johor Baru tu. Kita sanggup tak? Isi minyak kereta dan sebagainya. Tak? Nak pergi jumpa dengan dia. Dia kata, marilah jumpa. Ada peluang, boleh cuti sehari ni. Tak? Kita nak pergi jumpa tak? Kalau Johor Baru. Gi tak? Gi lah, jawab lah. Tak but, macam apa kuat eh? Gi. Kenapa? Mana nama lah tu? Pasal kita kasih ke dia. Kita sanggup pergi. Nak? Tiba-tiba ucapan-ucapan Nabi beribu-ribu. Nak disampaikan kepada kita. Kita tak mau dengar. Mana kita tak kasih kepada Nabi. Nak? Kalau awet masih kita, lepuang. Nak? Eh? Kita tengok belakang. Kita sipang pula masih dia tu. Save pula my folder. Malah sekarang nak tengok 4 kali lagi. Tak? Nak tengok bukan kata ayat-ayat bisa sangat. Nampak? Awet tanya lah tu. Buat benda. Gitu lah. 16 kali baca seronoknya kita. Panggang nasi buka pula. Buat benda. Makna dia kasih pada awet, pada perempuan tu. Dan Nabi SAW. Berpuluh-puluh ribu hadis. Berapa hadis kita tahu. Nak tak kasih kepada Nabi. Dalam Sahih Bukhari. Dengar Abi dah Sahih Bukhari. 7,000 hadis. Sahih Muslim 5,000 hadis. Musnad Imam Ahmad 27,000 hadis. Nah, pasal apa? Pasal kita tak cakna pun. Kita daripada muda sampai lening, cari makan ke darah pagi petang. Lepas tu Tuhan wih ke seorang. Akhir umur berasa baru nak mari dengar. Nak? Eh? Dah ingat pun 3 hadis. Siapa hafal 3 hadis sini? 3 je hadis. Tak ada orang hafal 3 hadis. Nak? Umur 60 tahun kau kawan. 60 hadis apa? Nak? 60 tahun. 6 hadis pun dah ingat. Pasal kita tak minat mana dengan Rasulullah SAW. Cuma kita buat sibuk saja. Time maulud kita maulud, time mah hijrah kita mah hijrah. Nah, ha. Perkataan Nabi lebih daripada perkataan kekasih kita. Banyak benda yang dia tinggal. Semua perkataan Nabi ni telah disampaikan kepada kita. Jadi kita kena yakin, kita kena percaya, iktikadkan dalam hati. Semua ucapan-ucapan Nabi SAW, sama ada hadis yang telah aku dengar atau hadis yang belum pernah aku dengar, semua adalah benar belaka. Cerita tidak ada bohong sedikit pun. Semuanya adalah wahyu belaka. Nah, sebab tak mesti kita dengar semua hadis. Hadis ucapan Nabi atau perbuatan Nabi itu panggil hadis. Nah, sama ada Nabi hadis itu berupa ucapan. Nabi berkata, qala Rasulullah, Nabi pernah berkata gini bina. Itu ucapan. Kadang-kadang sifat Rasulullah, Nabi tak bercakap, tetapi perbuatan Nabi itu diceritakan oleh sahabat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bi yaminihi. Kata Ibnu Umar, adalah Nabi SAW makan dengan tangan kanan beliau. Nabi tak cakap dalam hadis itu. Ibnu Umar yang berkata, tapi menceritakan perbuatan Nabi. Hak ni yang kita nak tahu. Nak kelakuan Nabi, percakapan Nabi, pesanan Nabi, kerana dia Nabi. Maka Nabi sepatutnya kita lebih kasih daripada ibu bapa kita, daripada kekasih kita, daripada segala manusia ni. Barulah sempurna iman kita. Bukan disuruh beci orang lain. Kita boleh kasih kepada anak, kepada isteri, kepada harta benda, kepada jawatan kita, kepada ibu bapa kita, kepada kawan-kawan. Tetapi paling kasih mestilah Allah dan Rasul. Barulah dipanggil sempurna iman. Jadi kalau kita kasih kepada Allah, kita dengar kalam Allah. Nah, orang nak mengajar tafsir, kita pergi awal-awal. Kalau kita kasih kepada Nabi, orang mengajar hadis, pakat pergi dengar hadis Nabi. Nah, baru berjuruh. Jadi Nabi telah menyampaikan kepada kita, kita ni umat dia. Masing-masing Nabi yang lain pun telah menyampaikan belaka kepada umat masing-masing. Apa yang disampaikannya? Iaitu daripada amar dan nahinya. Amar ni bahasa Arab, nahi pun bahasa Arab. Amar maknanya suruh, nahi maknanya larang. Nahyu, asal an-nahyu. Al-amru bil ma'ruf, suruh dengan kebajikan. Wan nahyu anil munkar, larang daripada kemungkaran. Suruh dan larang. Dalam Al-Quran, dalam hadis, ni yang paling banyak. Hak lain pun ada juga. Dalam Quran dia ada suruh, dia ada larang, dia ada cerita umat dulu, ada cerita yang akan datang, ada nasihat, tak? Ada cerita alam kubur, ada cerita hari kiamat, ada nak memberitahu sifat-sifat Allah dan sebagainya. Nah, maka yang antara yang pentingnya iaitulah al-amru wan nahyu. Suruh dengan larang. Nah, suruh dengan larang. Apa yang disuruh? Umpamanya semayang, aqimus salah, dirikan semayang. Ini perintah. Ayat ini dipanggil ayat amar. Ayat ni ayat suruh. Suruh apa? Suruh solat. Ayat nahyu, ayat larang. Carilah kita, reti larang. Nak? Allah kata, wala takrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Ayat nahyu tu. Ayat nahi dipanggil. Nah? Maknanya ayat larang. Jangan hampiri zina. Nah? Dalam hadis kata, wala tashrabil khamra. Jangan kamu minum arak. Hadis itu hadis larang. Jangan minum arak. Nah. Jadi, suruh dan larang ini mustahak kita ketahui. Sebab itu kata, kalau kita mengaji Quran saja lagu sedap, dengan taranung, dengan tajwid. Nah, tapi kita tidak perhatikan apa makna larang dan suruh di dalam itu, maka kita kena laknat oleh Quran. Kam min qari'in yaqra'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anu. betapa ramai umatku di akhir zaman nanti yang membaca Al-Quran. Begitu sedap, berlagu-lagu, tetapi Al-Quran melaknat mukanya sendiri. Dia baca ayat jilbab, dia tak pakai jilbab. Dia baca ayat haram riba, dia buat pinjaman riba. Ha. Dia baca ayat jangan makan harta anak yatim, nak qori itu sendiri tu imam tipu harta anak saudara dia. Ha? Pasal apa? Pasal dia tak faham pun maksud. Yang dia faham, ha ni dua harakat, ha ni tiga alif. Ha ni 800 harakat. Ha ni hukum gini. Ha ni mulut kena mucung, ha ni langit kena di atas. Ha ni lidah keras, lidah lembek. Ha ni sanaya, ha ni duduk dalang. Ha ni tubik ko hidung, ha ni bila guna. Ha ni kohol punuh. Ha, dia main gitu aja. Bukan tak salah, bukan salah. Ilmu tu baik untuk membetulkan sebutan Al-Quran. Tetapi jangan memada dengan tajwid. Tujuan turun bukan untuk tajwid. Tu tajwid hanya ketika kita nak baca sahaja. Nak turunnya supaya kita perhatikan mana yang ada di dalam ayat, kemudian kita amalkan. Barang siapa yang tak pandai tajwid, baca tak pandai berlagu, tapi dia tinggalkan segala larangan Quran, dia selamat dulu kini selamanya. Tapi kalau maknanya juara musabakah, tinggi-tinggi kepala piala, siapa penuh dalam rumah, anak perempuan seluar ketak, kepala degar, anak lelaki rata mutusikat tekok. Nah, tak? Lengang. Nampak mesin jeng gaji duduk lengang. Dah. Maka samalah macam dia mempersendakan Al-Quran. Apa guna lagu sedap? Nah. Banyak yang ulama' duk kabur tu. Retoh dan larang tu. Jadi ulama' kediang, tak macam zaman Nabi, dia bukukan pasal suku-suku. Ayat berkenaan ayat dan hadis berkenaan dengan fiqh, dibuat satu bab fiqh. Nah, hak berkenaan dengan akhlak, dibuat kitab-kitab tasawuf. Hak berkenaan dengan adab, berkenaan dengan tauhid, dibuat mudah kita belajar. Dalam tauhid, benda yang kena buat, benda yang Tuhan larang. Dalam fiqh, jadi senang. Senang pun kita tak mau belajar juga. Nah, sebab tu kita mari. Marilah, mana-mana ada kuliah, mari. Tak rugi. Tak kena tekek pun. Nah, ha. Pada duduk di rumah, dia tengok Nathan tu tiga ekor. Tok guru tiga ekor di rumah. Tok guru TV satu, TV dua, TV tiga suku. Ha. Ha. Ustaz seorang, NTB seven. TV sembilan pulak ni. Nah, ha. Dia main tengok waktu je. Sekarang lah, sekarang boleh tengok. Nah, ha. Orang mari semayang jemaah dulu. Untuk tarik pertolongan Allah turun. Jadi berkat kita mudah nak bela anak-anak. Mari jemaah, mari dengar hukum hakam agama. Kaki balik di rumah boleh tengok tak? Tok imam nak tengok tak sekarang? Mesti nah. Mari dulu nah. Siang dah cari makan dah. Turun pukul 8 balik pukul 4 petang. Nah. Lepas tu malam tak datang tak? Nak mari duduk sekejap 1 jam setengah eh. Tak datang juga. Ambo hebat benar pun. Allah beri mata, orang lain buta. Tuhan beri bercakap, orang lain bisu. Tuhan beri telinga, orang lain pekak. Tuhan beri kaki, orang lain kudung. Tuhan beri kereta, orang lain motor. Nah, beri bini, beri anak, beri jawatan, beri rumah. Macam-macam beri. Lepas tu Tuhan kata, marilah sekejap. Dengar kat orang mengajar agama. Sejam setengah balik lah. Tak boleh mari juga. Bodoh pada kambing. Tak kira siapa-siapa. Kalau dia haji, haji kambing. Tak kira siapa-siapa. Kalau dia pengarah, pengarah kambing. Kerana dia tak dapat hadir ke kuliah-kuliah agama yang menjadi kewajipan dia hadir. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimati. Nah. Biar kita dah bawa kitab pun. Nabi kata dah, ya Ibn Mas'udin julusuka sya'atan fi majlisil ilmi, wahai Ibn Mas'ud, engkau pergi sekejap duduk di tempat ilmu agama disampaikan. La tamassu qalama, kau tak pegang pena. Wala taktubu harpa, kau tak tulis satu harah juga pun. Dia dengar saja. Khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah, lebih baik daripada 1,000 ekor kuda yang engkau beri kepada perang sabilillah. Ha, mari hadir kejap. Kerana kita boleh faham benda yang kita tak faham. Benda yang boleh merosakkan agama akidah kita, kita dapat pertolongan. Dapat security guard dengan sebab kita hadir kuliah. Nah. Kemudian dia kata, seperti yang dititahkan oleh Allah Ta'ala itu haram itu ditukarinya dengan yang halal. Tak ada. Semua Nabi telah menyampaikan belaka. Cuma umat saja yang bersungguh-sungguh dia dengar segala yang disampaikan oleh Nabi. Umat yang lalai tak dengar apa pun. Tak? Kita ni kalau nak kira dengan dunia, dengan akhirat, mana berat pun nak tahu. Eh? Syekh, mana berat dunia dengan akhirat? Eh? Timbang dah. Berat akhirat. Berat dunia ke akhirat? Dunia berat. Dalam TV, dalam radio sedap cakap, kita cari sama berat. Hodoh, mengingat gula. Faham tak? Gula boleh lah timbang. Pakai tarik gitu lah. Lebih 2 gram tarik. Sama berat. Hei, payah hei. Kita duduk dalam dunia. Perangkap dunia yang begitu banyak. Hati kita cenderung kepada dunia. Memang berat belah dunia. Nah, siapa sini yang berat akhirat dunianya sedikit? Akak tangan nak tengok muka. Akaklah tangan kalau muka tak malu. Berat dunia belaka. Tok Imam Tok Bila pun. Maka tu kita kira kita tidak layak untuk mendapat syurga Allah. Tak layak. Tak muka kita, tapak kaki kita tak layak pijak dalam syurga Allah. Tapi oleh kerana kita tak tahan dengan neraka Allah, lawang bagi kulit kita, api lagi kita tak tahan. Maka kita nak juga syurga Allah. Walaupun Tuhan kata kita tak layak, kita nak juga dengan rahmat Allah, dengan kasihan belah Allah. Muka kita ni hak mari surah sama, tak layak sikit masuk syurga. Faham? Muka kita bukan muka syurga ni, muka para sahabat yang beri hartanya fi sabilillah, yang tubuhnya penuh dengan paruk, dibakar dengan besi panah kerana mempertahankan akidah Allah. Tak? Tangan kena potong, tangan kiri pegang, tangan kanan pula bendera Islam. Tangan kita mana ada orang nak potong? Nak? Tak ada potong? Nak potong yang laung je. Lepas lalu. Bukan potong tangan. Potong yang laung. Eh? Amung baca sekali kutubah buat sendiri, potong yang laung. Tak. Tu Imam. Nah, Tu Imam bagi padat Tu Imam dia bos. Imam ni maknanya rais, mana ketua. Mana kalau ketua ni bahasa Melayu, bahasa orang putih panggil bos. Tu Imam nombor satu, big boss. Mana boh dak meleng kau orang. Baru panggil boh. Dato Imam aku. Lucu. Nah. Takut. Takut nak menyatakan kebenaran. Kalau dia ini berang tadi malam itu. Nah, hadirin-hadirin jemaat sekalian, jangan lupa pada sekian hari bulan mausung kap akan berlangsung. Pergilah beramai-ramai. Itu imam apa benda gitu. Suruh orang pergi tempat maksiat. Nah. Dia imam. Imam maknanya dialah pemimpin masyarakat. Dia contoh yang paling berani dalam masyarakat. Nah. Ketiganya amanah, artinya kepercayaan Allah Ta'ala dan kepercayaan segala makhluknya. Lawannya khianat, wajib kepercayaannya, mustahil khianat. Sifat yang ketiga yang wajib kita isbatkan kepada sekalian Rasul dan sekalian Nabi, iaitulah amanah. Kita wajib bersifat dengan amanah. Kalau tidak amanah, kita berdosa. Nabi bukan wajib saja bersifat dengan amanah. Memang diri jenis bersifat dengan amanah. Maka tak perlu kita suruh Nabi bersifat dengan amanah. Tak ada pun seorang sahabat pesan kepada Nabi, hey Nabi, mungkin bersifat dengan amanah. Tak payah, kerana Nabi jenis amanah. Nah, yang kita nak pesan suruh amanah ni, orang macam kita. Yang boleh tak amanah, boleh amanah. Boleh amanah, boleh pecah amanah. Nah, sekali boleh tu, sekali jadi tak tu. Barulah kita pesan. Nabi-nabi tak payah kita pesan. Kerana dia diri jenis zat, dia Tuhan cipta yang jenis memang amanah. Amanah maknanya dipercayai. Bukan kata jadi Nabi, masa kecil amanah dah. Semua Nabi ya. Nabi kita SAW masa kecil dah lantik jadi Nabi lagi. Amanah. Masa umur baru belasan tahun, 14-15 tahun, orang panggil dia Al-Amin. Mak Muhammad Al-Amin. Muhammad yang sangat orang percaya. Mana kalau cakap tu lah ke? Tak tambah, tak lebih, tak kurang. Nak? Kalau orang simpan barang, simpan kat dia. Padahal dia budak-budak eh. Orang nak pergi musafir jauh-jauh di Mekah saja tu tak ada bank. Tak ada peti-peti besi. Nak, kita nak pergi jalan-jalan jauh, boleh pergi simpan di bank. Nak, simpan di rumah, letak di bining. Faham? Zaman Nabi, orang simpan dengan Nabi, budak nama Muhammad. Nak, ada juga simpan kat lain, tapi kat dia paling selamat. Kita nak, orang nak pergi jalan ke Madinah, ke mana-mana, ke Syam, ada 1,000 wang emas, tambah bawa, takut ambil di perapok, simpan kat Nabi. Masih budak-budak kek. Muhammad eh, aku nak pergi di Syam, mu taruh 1,000. Balik 3 bulan lagi, 1,000 dah luar. Nabi beri balik. Padahal belum jatik jadi Nabi. Lepas tu orang Mekah panggil Al-Amin. Nak? Sebab itulah orang kafir musyriki Mekah pun panggil dia Al-Amin. Percaya dia memang betul. Cuma tak mau ikut kerasulan Nabi, tak mau akui kerana takut hilang pangkat dan projek-projek di Mekah. Itu saja. Dia percaya Muhammad tu. Pandai dari kecil dia percaya Muhammad orang sipam mesti kat dia. Orang tak sipam kat Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab tu dia adalah ketua JKK masa tu. Faham? Kau tak sipang kat dia. Kalau sipang kat Abu Lahab, balik tak ada piti. Tinggal Abu. Faham tak? Ha. Sebab apa orang Mekah, siapa tak beriman dengan Rasulullah? Kan dia percaya belaka dah. Mereka bukan kerana kata Muhammad ni pembohong. Hati kecil mereka semua sudah sebati Muhammad orang yang benar. Dari kecil, kita percaya. Tapi kerana habuan dunia semata-mata. Bila Muhammad ni jadi Nabi, pemimpin agung, maka hilanglah kepimpinan kabilah-kabilah ketua-ketua Arab. Tak boleh nak kecek dah orang bodoh. Kerana Muhammad, bila orang percaya ke dia, kita tak boleh makan riba. Dia makan wak riba, dia puak-puak alung wak ni. Nak, ketua-ketua musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal ni, dia duduk makan kot pesing alung wak ni. Nak, jadi kalau orang ikut Islam, tak boleh wak pinjaman riba. Kita rugi ya. Banyak peniaga rugi. Perniagaan pelacuran, perniagaan narok, semua rugi. Dari ikut Islam. Batu sekarang pun, orang tak mau ikut Islam. Tak mau ikut Quran dan hadis. Betul tak? Sebab kalau ikut Islam, ikut Quran, ikut hadis, kena tutup kedai-kedai judi. Kena tutup premis-premis narok, kilang-kilang narok. Sedangkan narok memberi keuntungan kepada negara yang berupa teks atau cukai yang dikutip oleh pihak kerajaan. Sama dengan pokok kerajaan pula. Ha? Kalau ikut Islam, kita tak dapat untung jual arok. Dulu duduk atau arok ke Taif, atau arok ke Syam. Negara arok. Tak. Negara haram-haram, benda-benda yang maksiat. Sebab tu tak mengikut Muhammad. Lening itu juga ni. Anak cucu Abu Lahab, Abu Jahal. Tak. Tak mengikut Islam. Pasal apa? Kerana boleh dapat hasil yang banyak kalau kita tak ikut Islam. Tak. Ikam tak. Kalau Islam haramkan. Boleh lagi. Arok yang Islam haramkan boleh teruskan. Dan kalau Genting Highland saja membayar cukai lebih daripada 1 bilion. Nah, 5 bilion untung ke perniagaan, 5 bilion cukai saja dekat 1 bilion. Nah, ini masalah. Kerana nafsu orang tak mau ikut Islam sekarang ni. Sekarang ni orang Islam tolak Islam. Tak mau ikut Islam, tak mau ikut Quran. Nah, yang kita herang tu time ayat hijrah dia sibuk sekali. Ma'ah hijrah ni untuk orang yang nak kepada Islam je. Ni tengah sibuk ni, kilang lah, pejabat lah, gitu gini, habis ma'ah hijrah. Tak, lagu siap keluar dalam radio. Kakan lagu ma'ah hijrah, kakan lagu ma'ah hijrah. Tapi tak mengikut Rasulullah, lagu saja. Ha, ni karuk, ni golongan karuk. Neh? Ha. Jadi apa benda ni, Maulidur Rasul lah, sibuk lah dia. Maulidur Rasul. Dah hukum Rasul mana? Hukum Rasul tak lewat, fesyen lama. Ha. Dah Maulidur Rasul, buat apa? Nah, ini masalah. Adapun yang jaiz padanya itu segala perangai tubuh manusia yang tiada membawa kepada mengurangkan martabat yang maha tinggi seperti sakit dan sehat dan beranak dan beristeri dan makan dan minum. Dia kata adapun yang jaiz. Jaiz ni makna harus. Dalam ilmu tajwid dia ada sebut jaiz. Nak, benda dia panggil. Eh? Ada tak sebut jaiz dalam ilmu tajwid? Syekh. Tak tahu. Ha, siapa tahu? Ada tak? Dia panggil apa? Mak, mak jaiz. Mak jaiz tu mana mak harus. Bukan pelik ingat. Mak harus. Nah, dia ada dua mak jaiz. Satu dalam Quran tu, satu hak dalam TV. Faham? Dia tu. Tu dah. Hak tu menyanyi tu Malaysia juga. Neh. Maknanya sifat yang harus pada Nabi itu segala perangai tubuh manusia. Pasal apa perangai tubuh? Apa maknanya? Dia panggil a'radul basyariyah. Maknanya sifat biasa manusia ni. Neh. Ha, sifat manusia yang biasa, yang tidak membawa mengurangkan martabat yang maha tinggi, seperti sakit, sihat, beranak, isteri, makan dan minum. Ini sifat manusia. Sebab apa? Sebab ada orang-orang yang sesat, dia kata Nabi dan Rasul ni bukan manusia. Dia katakan malaikat. Bukan, ini golongan sesat. Ada yang mengatakan Nabi ni golongan jin. Ada yang mengatakan Nabi ni Tuhan. Ini semua sesat belaka. Dan yang betul, Nabi adalah manusia. Tapi bukan manusia biasa. Nah, kita perbetulkan sedikit. Jadi nak sepak buang, nak tolak, adalah mengatakan Nabi bukan manusia. Nabi adalah manusia. Itu pegangan kita. Ini ilmu tauhid. Nah, ilmu aqidah. Ilmu i'tiqad. Nah, aqidah daripada lapan al-aqdu. Akad ikatan, akad nikah, akad jual beli, akad gadai, akad utang. Maka akidah ialah akad, maknanya ikatan iman kita. Jangan kita cucut daripada hati kita. Nabi adalah manusia yang dilantik, diutus oleh Allah. Nabi bukan malaikat, bukan hayawan, bukan jin, bukan Tuhan. Yang kata Nabi Tuhan macam puak-puak Nasara. Tak, Nabi Isa jenis Tuhan. Yahudi pun kata Nabi pun anak Tuhan. Uzair, Nabi Uzair anak Tuhan. Ini golongan sesat. Ada yang mengatakan Nabi ini jenis malaikat. Ini semua salah belaka. Tapi Nabi adalah manusia. Kul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Al-ayah. Katakan wahai Muhammad, sebagaimana Nabi-Nabi yang sebelum kamu kepada sekalian manusia. Kata kemana? Hei sekalian manusia. Hanya aku seperti kamu. Aku adalah manusia macam kamu. Basyarum ni maknanya manusia yang ada ulu roma. Nah, aku sama dengan kamu. Mana bukan aku Tuhan. Dan aku bukan jin, bukan malaikat. Aku adalah kamu manusia. Keturunan Nabi Adam alaihi salam. Para rasul, para nabi. Neh, takut ada kita tak tahu nabi jenis apa, jenis jin ke? Nah, manusia. Tapi bukan manusia biasa. Tak tepat. Orang kata nabi manusia biasa. Kerana dalam ayat tu tak ada kata manusia biasa. Kul innama ana basyarum mislukum. Aku basyar manusia macam kamu. Macam kamu ni kok pihak keturunan Nabi Adam. Tapi bukan biasa macam kamu semua. Luar biasa. Kok mana luar biasa? Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku. Situ lah, tak biasa, tak macam kamu. Hak macam kamu ni, mata dua, telinga dua, mulut sekaki dua, tangan dua, makan minum nikah, negara dan sebagainya. Hak tu mislukum, seperti kamu. Tapi yuha ilayya, diwahyukan kepada aku, maka dak seperti kamu. Kamu kena tunduk kepada aku. Orang yang tak, yang engkar aku, jadi kafir. Kita engkar Tok Guru, dak jadi kafir. Kita engkar ulama, dak jadi kafir. Kita engkar sahabat, kita engkar ustaz, dak jadi kafir lagi. Cuma haram je. Nah, tapi engkar Nabi, jadi kafir. Kita hina saudara kita, kawan kita, jiran kita, boh kita, bini kita, anak kita. Dia jadi kafir, dosanya. Hina Nabi, kekal dulu kini selamanya. Duduk dalam mikrowih api neraka. Dia lain lah. Maka tidaklah mislukong. Faham lagi? Tak sama. Dia adalah Khatamul Anbiya. Raja segala Nabi. Walaupun Nabi ada ratusan ribu. Nabi ada berapa sah? Nabi-nabi. Mereka bolehlah kitab-kitab dulu lah. Satu kati, dua laksa, 4,000. Kan 315. Itu Rasul. Faham? Nabi, 124,000 orang. Satu kati, dua laksa, 4,000. Bahasa lama. Sekati ni 100,000. Satu laksa, 10,000. Dan ni sekati, dua laksa. 120,000. Lepas tu 4,000 pula, 124,000 orang. Apa dah? Dah ingat lah. Tak ingat? Itu kata, kita belajarlah. Menunjukkan kita begitu lemah. Nak, belajarlah sungguh-sungguh. Ni kita ni hak muka pakai piah, tak ingat dah. Nak, keduk api dari dai. Dengar sekati 2,4,000. Dah apa-apa dia jadi. Kawan-kawan kita ni luar, minah rempik, mak rempik. Hak kerja cari makan, hak jenis main golf saja. Hak jenis main bola saja. Dah nyanyi, dah siang ke dia. Dah tahu ke benda satu. Nak, kita ni pun tak boleh nak jawab dah dengan tepat. Ni tak? Wakil serma ni, wakil bagi penduduk-penduduk hak luar yang tak mari kepada surat balak. Mana kalau kita dah apa nak ingat dah. Ah, adik-beradik kita tak tahu lah. Ini masalah. Maka hak salahnya kita. Masa kata kurang-kurang beri tempuan. Nak, kerana baru ni pun alhamdulillah. Bukan bijak kita, Tuhan pilih. Tuhan pilih. Daripada ramah hambanya dia ambil bos surah. Nak, marilah dengar. Tak wajib pakai jubah, tak wajib pakai piyah. Tapi sudu tak apa mari surah. Cuma sudu pusing tan belakang. Tak ada apa-apa. Faham? Tan depan takut nak tengok rimah gitu. Nah, bukan kata. Mau mari surah. Kena pakai ni ada ayah. Marilah, mak lempik ke mak pun mari. Tak wajib pakai kopiah, tak wajib pakai jubah. Hang, pakai seluar jin. Jangan luar pendek dah hari. Nah, mari. Tak ada hari dah. Mak, pak, muda ajar dah di rumah. Mari surah, mari. Semudah-mudahan kita dapat jadi pelita yang mencerahkan balik keluarga kita. Nah. Maknanya Nabi ini harus bersifat dengan perangai manusia. Di antara perangai manusia, aradul basyariah ni, makan, minum, berkahwin. Nak, sakit dan sebagainya. Dia buat contoh situ. Contohnya dia kata, seperti sakit. Kalau Nabi ni tuan, takkan sakit. Kalau Nabi sini malaikat, takkan sakit. Malaikat tak ada sakit. Malaikat demang ada. Yang sakit ni lain daripada Allah, lain daripada malaikat. Nak, mana penduduk bumi dia ada sakit jin, dia ada sakit manusia, dia ada sakit pokok, dia ada sakit. Nak, Nabi ada sakit, Nabi ada sakit. Nak, Nabi Ayub sakit, Nabi Yusuf pun sakit, Nabi Muhammad SAW pun sakit. Menunjukkan bukan Tuhan, manusia. Tapi sakit para Nabi, sakit para Rasul tidak menjatuhkan maruah mereka itu. Dok macam kita sakit. Siapa menjatuhkan martabat. Nak. Siapa hilang pedoman. Tuhan beri sakit. Siapa lupa Allah Ta'ala. Dok mesti sakit banyak. Sakit sikit je. Siapa kita lupa nikmat Allah. Allah beri kepada dia sakit. Sakit kaki ni buku lali. Nak. Dok boleh nak cecok. 3 hari baru. Nak. Boleh tapi slow-slow. Oh, geger rata lah. Habis kuatang orang, dera, nak kabur, sengah kaki. Kalau orang mari rumahnya, tak dah duduk. Okey, kakinya, 2 hari lah. Makji kabur. Hang, kita tanya berapa hari makji sakit? 2 hari setengah. Dah tak sakit? Dah sakit 60 tahun lah. Dah apa tak kabur kau orang, tak sakit? Itu tak reti bahasa. Faham tak? 60 tahun, muda bising pun, Tuhan tak buat mu sakit. Tiba-tiba Allah beri sedikit rasa sengah di kaki. 2 hari, mu lupa dah. Hak aku beri baik. 60 tahun. Itu manusia tak mengenang budi. Nak? Tengok orang nega lah apa semua. Gitu sama. Nak? Bukan saya marah kata sakit, tapi ingat. Tak? Kita yang tak sakit lama mana. Berobat tak ada masalah. Nak, ni lambat orang sapa dia. Sakitnya. Kabar. Nak, orang itu terajang terlalu tu. Dihanyan tu. Mudah sakit 60 tahun. Sakit baru setengah jam tu. Bising bangun sekali. Nak, maknanya Allah duka cita tengok kita. Tak pernah kita syukur alhamdulillah. 60 tahun Tuhan beri sihat. Tiba-tiba 2 hari aku beri sakit. Memarah kepada takdir aku. Tak, serba tak kena. Ha, tu. Macam mana layak muka kita nak masuk surga Allah. Muka macam megat komeng mereka. Tak. Ha. Sakit Nabi-Nabi. Berobat. Tapi tak jatuh maruah macam kita. Kita berobat juga. Siapa? Hilang pedoman. Tak. Siapa dengan tak cia berobat kau. Tak cia baju kuning dalam ketik siang. Orang kata baik. Berobat. Di juga. Tak. Kena awak alik kain kuning sikit. Wak rendang dalam air urut kaki. Malik-malik ada hilang nyocok. Tak cia punya pukulan. Itu semua istidrat nak menyesatkan kita. Ha, jangan. Tadawau wala tatadawau biharami. Berobatlah, tak ada masalah. Nabi kata, cuma jangan berobat cara haram. Nak? Ha. Kita rasa sakit ni, hilang pedoman, hilang hukum, hilang Nabi, hilang Tuhan. Cara haram pun haramlah. Nak juga. Nak? Hak peseng maknanya Tok Bomo lupa. Oh, boleh. Boleh cakap tamir, cakap siang, cakap Perancis Tok Bomo. Oh, hebat ni. Nak? Ha. Kerih tu musingnya atas-atas. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Syung, duduk di dera. Ha. Oh, ni baru piok. Mulambak mu. Ha. Eh? Ha. Ha, ni bisa Tok Bomo dia kata. Jangan berobat, mesti main-main terbang keris lagu tu. Nah, ha, takak you perah walimah boleh lah. Asal limah pun lah, air nak mandi tu biasa dah. Tak ada salah. Nah, ni dengar tulang apa macam-macam ni. Nah, tulang mati bunuh lah. Tulang kan pauh. Tulang dinosaur macam-macam pasang untuk bomoh. Nah, ha, kena tengok sikit. Kalau hok lupa-lupa, hok jampi-jampi tak soh dah. Jampi yang boleh, jampi yang kita faham maksudnya. Ayat-ayat Quran dan benda-benda yang baik. Jampi mengaruk-ngaruk tak boleh. Nak, lebih habis. Banyak memakai khodam jin. Nah, akhirnya diperdayakan oleh jin. Nak, ha. Dan sehat dan beranak. Sehat Nabi sehat, kita pun sehat. Tapi sehat Nabi digunakan untuk balas budi Allah. Sehat kita untuk penuhkan masa lapang, main tak ada faedah. Itu beza dia. Itu sehat belaka duduk joget. Pergi dekat lounge, dekat kelab malam, dekat bar, dekat pusat karaoke, apa sehat belaka? Nak duduk joget. Kalau sakit amuk joget. Pasang lagu sedap pun. Nak. Bawa lah cahaya, bawa apa benda ni keset. Bawa si dia lagu sedap-sedap. Nak. Ha, wak naik atas tu. Hospital. Nak. Ha, atas hospital. Hak mana hak tebuk tekok, tebuk kepala. Hak atas ni pikang ezoh. Ha, hak tekok tepuk ni bahan skru tekok. Hak kaki pula ikat berat. Nak. Hak perut tu bit luar. Nak. Ha, pasang dia. Haji, karaoke. Boleh? Ha. Tak boleh kata apa dah. Tiga wayar pelau hong duduk dalam uluk ni. Ha. Tak sekal minus one, minus five pun duduk tubik dah. Faham? Ha. Dah tu yang menyanyi sangat. Sehat tu. Duduk berzina pagi petang duduk main bola. Siapa tak ingat ke semayang bola apa ni? Macam orang bodoh. Nak main bola, main lah bola. Semayang habis masa semayang maghrib pulak. Siapa garip main lagi. Gelak gugup main lagi. Allah Ta'ala awak turun dah sepalai. Hei, gelak dah. Pergi semayang surah dah pulak pada. Tak reti bahasa, main lagi. Lala bahan tiang go, sepak. Berkona tingkati. Faham tak? Sepak tiang go. Lepri awak pergi hospital dia. Telang wisi. Faham tak? Padang ke muka. Mujur tak mampu. Nah. Dan beranak. Nabi beranak. Kita beranak, tapi para Nabi, para Rasul beranak tak sampai menyebabkan mereka lalai daripada Allah. Kita beranak, anak melalaikan kita pula. Dengan sebab anak, ayah dah lagi surah. Bapa dah lagi surah ni, bang. Dah anak kita tuition, pergi atas lepas maghrib. Lepas isyak nak pergi ambil balik. Dah masa mana saya nak pergi? Nak? Dah malam minggu? Malam minggu memang tak ada tuition. Isteri pula tuition di rumah. Jahit-menjahit. Tikan leher. Bang. Jadi habis gitu. Kerana anak, siapa kita dah. Anak tuition bukannya wajib. Harus sahaja. Tapi kita tuition, mari hadir tuition di kuliah-kuliah adalah wajib. Mana-mana orang kalangan dalam surah, dalam kawasan taman perumahan ni, yang dia bukan lagi alim, tidak lagi masapa martabat ustaz, tiba-tiba orang mari ngajar agama, dia tak hadir, dia berdosa besar. Tak hadir itu mendapat nama fasik di sisi agama. Jangan main. Nak, tak kira ustaz mana-mana pun. Dah mu tak pandai lagi. Lain pergi cari kat lain. Dok juga. Duduk di rumah. Habislah ni jadi umat. Umat TV belaka. Nak, umat lagu belaka. Umat joget belaka. Cucu boleh masuk pertandingan berjoget. Pertandingan menari. Mak ayah mari beri sokongan di petah. Betul tak? Tunjuklah TV, mak. Mak mari kau, ayah mari kau, anak saudara. Pasal apa? Anak dia boleh masuk akhir pertandingan berjoget, pusing punggung depan orang. Nah, di bawah lapu yang begitu banyak, kamera yang begitu banyak, anak dara sanggup berjoget di khalayak ramai. Ketuk kita harap kambing, kambing tembok tengok lapu. Bang, dan ni bodoh daripada kambing, sanggup mendedahkan aurat di khalayak ramai, seluruh Malaysia tengok. Nah, TV ada, kamera ada, video ada, flash ada, mata penonton pula, dia tergamak boleh berjoget takting-takting, macam anak beruk di atas petah. Kalau zaman dulu berlaku gitu, anak tersebut akan dipukul habis-habisan oleh kaum keluarganya kerana memalukan tujuh keturunan dia. Lening, tujuh keturunan, mari belaka di auditorium beri sokongan. Oh, betul tak? Tengok ah. Ada tunjuk tak dalam-dalam tu, tak tandingan. Tengok tak? Ada tengok? Ambur pun nak tengok belaka. Lebar benar kat sini. Faham? Tak, ada tak? Tak berani nak jawab tau. Habis keturunan. TV kamera tunjuk lah. Ha, ni keluarga, ni mak dia apa semua. Anak dia nyanyi tu, cucu nyanyi. Tok ni, pakai tangan besar ni. Oh. Tok. Nak mampu lelah, mari sokongan juga. Ha? Benda nak jadi. Ini menjadi satu fenomena yang pelik. Sekarang gunung berapi tak pelik dah. Banjir besar tak pelik. Gerhana tak pelik. Ni anak cucu, ibu bapa, tok nenek, mari beri sokongan habis-habisan terhadap anak yang melakukan maksiat di atas petah. Hak ni fenomena pelik. Ha. Ada orang kita dulu je? Ada. Nak? Dunia nyanyi. Batu le ni kalau kita suruh sambung surah. Dali sambung. Faham? Dali sambung dah. Nah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawla. Sambung? Tak boleh sambung. Tidak, tanya. Biar mana-mana pun tawakkal, suruh makan. Nah, orang balik Mekah, suruh sambung. Wa qulu qawlan. Sambung? Tak boleh sambung. Rasa muda-muda tu boleh sambung. Nah. Tanya surah Al-Kahfi juzuk yang ke berapa? Boleh jawab. Tanyalah radio. Nah, pasal apa? Pasal kita umat TV. Bukan umat tok guru, umat ulama. Umat TV. Nah, umat TV lah. Ha, kalau hiburan boleh sambung. Tengoklah radio. Oh, dalam TV. Sikit every depan. Dung, dedung, dedung. Ha, sambung sikit. Aku cinta padamu sampai mati. Ha. Boleh sambung lah, lu. Aku dah apa buat modal. Ha, ni masalah. Ni cerita kita. Aduh. Dan beristeri dan makan dan minum. Nabi beristeri. Tapi tak sampai jatuh martabak. Tak sampai gugur maruah. Kita beristeri juga. Kerana kita manusia. Tapi gugur maruah. Hak haram pun buat juga. Bersanding tu tak payahlah. Kalau nak bersanding, biarlah balik dulu. Nak duduk sama, nak ambil gambar dengan mak tok tua tau galak kata sangat. Biarlah balik dulu. Faham? Ni tak ada kena-mengena dengan kita perempuan mendedahkan aurat separuh ni, nampak? Dah lah pakai tu baju gaun ada ekor pula. Itu gereja. Nak, dia ni gaun ada ekor. Tiga orang pula budak talikai pegang ekor dia tu. Nak, kalau jirik ekor, dah cabut baju. Dah jeng situ pengating. Banyak. Contoh bukan daripada hadis. Dia ambil buku-buku yang karuk-karuk. Dia tengok lah. URTB. Nak. Itulah menjadi contoh. Sebab itulah dalam perkahwinan, itulah contoh dia. Dia tengok artis dia. Nikah pakai baju gini. Oh, suka sangat dia. Tak boleh. Kita, isteri kita kan. Sebab apa yang kita tayang pula dalam majlis persandingan semua orang boleh tengok. Oh, ejek-ejek pula. Oh, camel tu. Senyum sikit tu. Masan sangat tu. Mana boleh kata dia raja sehari? Nah, dia bukan panggil bodoh sehari. Ah, bodoh sehari, batuk kita kata. Raja sehari ni maksudnya dia pada hari itu, suami isteri, boleh menyuruh kita apa buat, buat apa saja. Kerana dia pengating. Dia panggil raja sehari dulu, maknanya dia peretoh kita. Nak makan nasi? Wari nasi. Nak makan wahanggur? Wari wahanggur. Sehari je. Malang-malang pula dia terpanah. Warang-warang kipah. Kipah. Tak apa, raja sehari. Dia ni tak ada dah. Dia ni bodoh sehari. Tak? Ha, duduk atas pelami, orang kata, lenggak sangat, tunduk sikit, tunduk. Tu hatinya tu oleh kanan sangat, tertengah sikit muka. Ha. Dah, dah, bodoh tu, bodoh sehari. Kalau lepas-lepas buat, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan Tuhan ampun. Ha, ha, tu pesen jahiliah, pesen orang Hindu. Wajib kena bersanding. Nah, ha. Gambar-gambar sanding waktu gong ha, asal kata orang dinding. Nah, manu company. Nah, ha, tengok pada dengar-dengar sangat. Gambar sanding tak turun. Bukan suruh bakar api. Taruh lah, bawa katil. Nah, tunjukkan anak cucu tak ada. Ha. Nah, yang pamer tu nak apa dia? Macam lawa ngat muka mu. Nah. Dan makan dan minum, makan minum sampai turang martabat tak ada. Nabi makan, Nabi minum kerana mereka manusia. Maka makan dan minum a'radul basyariah. Tak sampai macam kita makan minum. Hak halal makan, hak haram makan juga. Tak tahu punca, makan juga. Sekarang ini, habis yang paling banyak orang cari makan daripada sumber yang haram. Mul kabel kot ni, peteh keting aku, mul perboh aku, lobby kot ni. Nak mapuh orang ni, tikang orang ni. Nak naik dia. Haram belaka dia. Nah, kalau orang kapi makan haram zatiah. Makan dia berdaging babi. Daging bewok. Tetapi orang Islam makan yang haram maknawiyah. Maknanya haram. Rupanya molek. Molek berah. Molek makan buah-buahan. Tak. Tapi daripada hasil yang haram. Hak sepatutnya projek tu boleh korang. Mampu orang tu. Khianat dan sebagainya. Projek boleh kita. Nak barang-barang jabat. Nah, curi, buat balik, salah guna dan sebagainya. Barang syarikat, sumber yang haram belaka. Tak, orang-orang yang ada kuasa pula, tak, dia main sama-sama dia. Membahang projek ni 8 juta, 9 juta, 10 juta, makan haram belaka. Tak, sebab tu jangan pelik. Kita tengok, oh hebat dia rumah 3 tekak, kereta 8 buah. Orang gaji ramahnya, sumbernya haram. Tak, tak sebab pelik lah. Baiklah kita hidup susah, tapi halal. Walaupun kita nak kesenangan tapi Tuhan tak beri lagi, tak apa, kita sabar dulu. Kalau Tuhan beri dah dengan harta yang halal, alhamdulillah. Tapi nak kaluk macam orang lain, hak haram pun bahang juga, jangan bodohkan diri. Nak kaya boleh kaya, nak jadi korporat, jadi korporat. Nak meniaga kapal pun tak ada masalah. Jangan tipu hak orang, jangan cara haram. Jangan buat zoling kepada orang. Selamatlah kita. Nah. Dan yang maka yang haram atas segala perangai tubuh manusia yang membawa kepada mengurangkan martabat yang maha tinggi seperti makan harta yang karut. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu lah. Kita sambung mula depan. Maka yang haram atasnya. Kerana kita ada banyak soalan. Baik. Boleh setengah jam lagi? Boleh, eh? Ha. Terima kasih. Baik. Soalan yang pertama, apakah hukumnya orang yang sembahyang dengan tubuhnya bergoyang-goyang dari depan ke belakang dan sebaliknya? Yang kedua, apakah hukumnya apabila seorang imam membaca ayat-ayat yang mengandungi tanda-tanda sujud sajadah selain daripada surah As-Sajadah? Baik. Soalan pertama mengenai semayang. Semayang tapi tubuh dia bergoyang. Dia semayang tubuh goyang ke depan, ke belakang. Macam ginilah, depan, belakang. Tak? Ha. Batal ke tidak? Nah, jawabnya kalau sedikit tidak batal. Tapi kalau banyak, boleh membatalkan semayang jika bukan kerana tabiat dah. Nah, memang diwak gerok tubuh ni. Ha, batal lah. Kalau berturut-turut, sekali pun kalau huduh rupa, batal juga. Tapi kalau tabiat dia, memang dia gerok. Ha, dia memang jenis gerok. Tak? Ha. Nah, memang dia tubuh dia gerok. Ha, tu tabiat. Ha, tu tak batal tu. Kerana sedikit sangat lah. Ha, bukan melompat-lompat-lompat-lompat. Itu tabiat pun batak tu. Nah, ha, nguyung depan belakang. Nguyung depan belakang. Biasanya kalau kita nak elokkan berlaku masalah ini, kaki kita jangan rapat sangat. Nampak? Masa berdiri jangan rapat gini. Dia mudah nak jadi huyung gini. Ha, buka sikit ni. Atu kekeng ni. Ha, ha, sejekat. Jangan sekeng sangat. Ada apa gitu duduk. Nah, ha, gini. Tapi kalau nak, ada kalanya kita semayang, hak asal satu jengkal ingat. Satu jengkal sunat. Antara tapak kaki kanan, tapak kaki kiri. Tapi kalau ada ketikanya sunat di jauh. Ha, dia begini. Neh, bila tu kita semayang di atas bot nelayan. Tak bot nelayan dia gerok musuh. Kalau kita sejekar, memang kita jadi diver lah, terjun terus. Dung. Ha, tak? Paling kurang snorkeling lagi. Kalau hak gerok lah, maka kita kena kekeng luar. Bila kekeng luar, dia kita gerok, dia boleh kontrol dia jatuh. Faham lagi? Ha, tapi ni masalahnya ramai ingat orang kelaut mari atas surga ni. Nah tak? Ha, tak ada mutu kelaut, kekeng juga. Nah, ada juga. Itu untuk atas mutu kelaut, biasa dia gerok. Memang kita kena kekang luar, dia payah jatuh dalam air. Nah, kalau macam biasa sejekar, memang dia mati terjun air. Tapi kita bawa tabiat adalah atas mutu kelaut, mari surga juga. Penuh kansah, penuh dah. Tapi yang patut boleh duduk 18 orang, boleh duduk 16. Kau kekeng gitu. Nah, bukan sini ni, lain pada sini. Nah, jadi malam ni kita start jangan kekeng sangat. Kalau rapat sangat, ujung depan tan belakang. Nah, jangan kekeng sangat. Tapi kalau ada juga malam ni yang luas sangat kekeng, jangan kita kata buruk lah. Sekebaik sudah dia ulurang. Nah, apa hukum bila seorang imam baca ayat yang mengandungi tanda sujud sajadah selain daripada sunat surah sajadah? Baik. Bila imam baca sampai kepada ayat yang ada surah sujud sajadah tetapi lain pada ayat sajadah. Ayat sajadah surah sajadah al-hilam tanzil itulah. Tak, pada subuh Jumaat. Tapi kalau surah-surah lain lagu mana? Semua surah menurut jumhur ulama dalam Quran ada 14 tepat sujud sajadah. Tengah Quran ditanda dengan gambar masjid. Tengah Quran ditulis sujud. Ha, tengah Quran dibuat merah saja atau warna lain. Tak. 14 tepat ni semuanya boleh kita sujud belaka. Bukan wajib kerana sujud sajadah adalah sunat saja. Yang wajib makmum ikut imam sujud. Jadi kalau imam tu baca ayat yang ada sunat sajadah pada semayang maghrib, imam nak sujud, maka tak ada salah. Tu kita kena faham. Jangan kata imam ni khurafat lah, bina'ah tak. Semua semayang leh. Sekalipun semayang sunat, sekalipun semayang tarawih. Tak. Yang tak boleh, semayang yang tidak ada. Tidak ada rokok sujud baru tak boleh. Macam semayang mayat, jangan sujud sejadah. Jeng-kreng. Tak. Boleh. Jadi kalau satu hari tu imam semayang isyak sujud sejadah, kita tak sah mufarakah. Ikut saja. Tak. Boleh. Soalan seterusnya. Seorang sahabat saya telah mengatakan kepada saya, Islam yang saya pegang ketika ini adalah Islam yang tidak kuat kerana saya mendapat Islam secara keturunan dan bukan di bai'ah seperti baras para sahabat. Beliau mengatakan Islam saya ini akan mudah terhapus bila-bila masa saja. Kerana itu beliau menyuruh saya segera berbai'ah dengan tuan gurunya sekiranya saya ingin memperkuatkan Islam saya. Beliau memberikan contoh pada sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Khalid dan lain-lain lagi di mana Islam mereka kuat kerana mereka menerima Islam secara bai'ah. Apakah pendapat Ustaz? Ya, memang benar. Para sahabat itu mereka berbai'ah. Bai'ah maksudnya mengangkat janji setia. Nah, tapi para sahabat ini berbai'ah mengangkat janji setia dengan berjabat salam. Kaum laki-laki dengan tangan Nabi, kaum perempuan dengan mulut saja. Nah, dengan ucapan. Mereka ni semua berbai'ah kepada Nabi. Nak, ada pun hak ni, dia suruh berbai'ah dengan Tok Guru dia. Nak, adakah Tok Guru dia tu wakil Nabi? Kita nak tanya sini. Nak, dia kata Islam nak jadi comel, pergi akad janji setia dengan Tok Guru dia. Tok Guru mu Nabi ke apa? Nak, yang sahabat ni berbai'ah dengan Nabi. Nak, Nabi kerana Islam masih perlukan pertolongan. Tak kuat mana Nabi bimbang takut-takut. Maknanya ada lagi mereka yang masih tak mahu beri pertolongan. Jadi Nabi nak tengok hak mana hak benar-benar jujur. Nabi buat bai'ah supaya tolong Islam. Sama ada dalam keadaan Islam itu kuat ataupun lemah, dalam keadaan rajin ataupun malas, dalam keadaan senang ataupun susah, marilah berjanji setia, tolong aku bila-bila masa. Itulah bai'ah maksudnya, untuk tolong Islam. Sekarang bukan kita perlu bai'ah kepada Tok Guru supaya Islam kita kuat, tapi sepatutnya kita bai'ah dengan ulama-ulama supaya kita komitmen dalam pekerja-kerja kita untuk memperjuangkan Islam. Kerana Islam sekarang lemah, nak ditindas kiri dan kanan, maka kita sepatutnya tolong ulama-ulama. Nah, kita pakat tolong yang mampu dengan mulut dengan mulut, dengan lidah dengan lidah, dengan kaki tangan dengan kaki tangan, dengan harta benda sekurang-kurangnya dengan doa. Kita doakan kerja-kerja Tok Guru ulama-ulama sekarang untuk memulihkan Islam di dalam dunia. Kerja-kerja para da'i, para dakwah, kerja-kerja ulama, para ustaz, semua dijayakan oleh Allah, mendapat pertolongan Allah, termasuk perjuangan-perjuangan kita di seluruh dunia, Allah berikan kemenangan dan kemudahan. Itu bai'ah yang kita perlukan, bukan pergi bai'ah dengan seorang tutup guru supaya Islam kita jadi kuat. Bukan lagu tu. Solat sah, solat jemaah sah lakukan sekiranya cukup 40 jemaah yang mustautin di sebuah kawasan. Bagaimana pula dengan masjid yang berada dalam kem tentera? Kalau majoriti jemaahnya tentera yang sudah tentu bukan pemustautin, kalau mereka berpindah randah dan paling lama pun mungkin 2 atau 3 tahun di suatu tempat, adakah sah solat jemaah di masjid itu? Syukuran jazira, dia kata. Ya, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sekurang-kurangnya nak jadikan sah solat jemaah mesti ada 40 orang lelaki mustautin. Mustautin orang yang berdiam pada satu negeri, pada satu tempat, yang dalam hatinya tidak lagi ada cadangan nak pindah ke mana-mana. Walaupun mungkin dia pindah, tapi tidak ada lagi cadangan. Jadi biasanya kalau orang yang duduk di kem tentera, dia memang tak ada cadangan nak pindah. Tapi kalau ada cadangan nak pindah, lain-lain dia tahu dah sini 6 tahun, 7 tahun saja, lagi pindah tang ke lain pula. Boleh tak kita kata dia tidak mustautin? Nah, dan boleh kita kata dia juga mustautin, kerana setakat ni tak tahu lagi pindah ke tak, duduk sini lah gamuknya. Tapi mungkin tak duduk dalam kem, duduk luar pula. Maka kita ambil takdir yang kedua, mereka ini tidak mustautin. Tak mustautin, kalau mustautin tak ada masalah. Kalau tidak mustautin, pendapat yang muktamad tidak boleh dilakukan semayang Jumaat, melainkan orang mustautin kampung yang berdekatan jadi ahli 40 orang sekurang-kurangnya. Baik, kalau tak ada, guna. Kalau tak ada, sah juga kita solat Jumaat kalau kita nak buat Jumaat. Kerana masalah ni bukan ijma' ulama' 40 orang. Ada pendapat 8 orang, ada pendapat 12 orang. Banyak sangat pendapat. Kebanyakannya pendapat-pendapat yang sah daripada ulama'-ulama' mujtahid. Bila kita tak dapat nak buat 40 orang, nak buat juga Jumaat, kita taklid. Imam buat pengumuman, kita taklid. Mana kita ikut pendapat ulama' mustahid yang kata sah walaupun tak sampai 40 orang. Faham? Maka kita buat Jumaat, sah walaupun 15 orang, 40 orang, 20 orang, 28 orang. Kerana buat Jumaat walaupun tak cukup 40. Dengan bertaklidkan mazhab lain, lebih afdal daripada mengekali semayang Zuhur. Kerana luput fadilat Jumaat yang sangat besar, fadilat khutbah dan sebagainya.